الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد kita melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul karya al-Imam Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Kita ingat kita masih dalam pembahasan muqaddimah tentang tiga hal yang wajib ala kulli muslim wa muslimah, wajib atas setiap orang muslim dan muslimah untuk mempelajarinya kemudian mengamalkan konsekuensinya. Perkara yang pertama adalah kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa syariat dan bimbingan yang wajib kita ikuti. Sebab Allah tidak menciptakan kita sia-sia begitu saja tanpa hikmah. Namun Allah Ta'ala memberikan perintah dan larangan sebagai bimbingan bagi kita sekaligus sebagai ujian. Akankah kita taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataukah tidak? Kemudian setelah adanya ujian tersebut, pada hari kiamat akan ada pembalasan. Jika taat maka akan masuk ke dalam jannah. Jika bermaksiat membangkang maka akan masuk ke dalam an-nar wal'iyadzu billah. Itulah perkara yang pertama. Adapun perkara yang kedua yang juga wajib adalah kewajiban untuk bertauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada siapapun dan apapun selain Allah Ta'ala. Inilah kewajiban yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kalian menyeru bersama Allah satupun. Satupun yakni siapapun dan apapun. Ini merupakan isim nakirah dalam konteks larangan yang memberikan makna menyeluruh. Yaitu semuanya. Semua, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian menyeru satupun, apapun dan siapapun bersama Allah Ta'ala. Dan telah kita pelajari pula bahwa ad-du'a, menyeru, ya, ad-du'a yang pada asalnya kurang lebih bermakna menyeru, di dalam Al-Quran itu ada dua macam, dua pengertian dan semuanya benar. Semuanya dimaukan di dalam Al-Quran ketika kita mendapati kata doa dan tasrifan-tasrifannya, perubahan-perubahan bentuknya. Dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari', kata kerja bentuk lampau, ya, bentuk sekarang akan datang, bentuk perintah, bentuk masdar dan seterusnya. Intinya tasrifan-tasrifannya ad-du'a, ya, da'a ya da'u dan seterusnya memiliki dua pengertian jika disebutkan di dalam Al-Quran. Pengertian yang pertama adalah doa masalah. Doa yang artinya adalah meminta secara lisan. Sebagaimana yang dipahami oleh ya keumuman orang. Doa, yakni berdoa secara lisan memohon kepada Allah. Ya Allah berilah saya rezeki, ya Allah berilah saya ini dan itu. Doa masalah. Adapun pengertian yang kedua, dan tidak bisa dilewatkan pula, diabaikan ketika disebutkan dalam Al-Quran, adalah doa ibadah. Yaitu segala bentuk ibadah. Doa ibadah, yakni segala bentuk ibadah, apapun itu. Ya. Semua bentuk ibadah merupakan doa. Ya. Maka di dalam ayat ini, فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَى, mencakup dua pengertian ini. Jangan menyeru, yakni berdoa memohon secara lisan kepada siapapun dan apapun selain Allah. Ya, meminta-minta ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya, dan seterusnya mohon. Disertai dengan penghambaan dan perendahan diri yang sangat. Tidak boleh. Fala tad'u ma'allahi ahada. Demikian juga mencakup pengertian yang kedua. Ya, janganlah kalian beribadah kepada siapapun dan apapun. Mengerjakan sholat, ya, untuk selain Allah, bersujud kepada selain Allah, beristighatsah ya kepada selain Allah, bernadar, menyembelih hewan-hewan yang dikurbankan untuk selain Allah, tidak boleh. Ya, ini semua merupakan ibadah, bentuk-bentuk ibadah yang ya masuk di dalam larangan ini, fala tad'u, maka janganlah kalian menyeru, yakni beribadah dan berdoa kepada satupun selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara kedua yang wajib, kewajiban bertauhid. Sehingga ada dua hal. Ya. Tauhid dan mutaba'ah. Ya, bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, dan mutaba'ah yakni menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua kewajiban. Ya. Berikutnya perkara yang ketiga yang juga wajib untuk dipelajari dan diamalkan, kata penulis rahimahullah, ats-tsalitsah yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Anna, bahwa man ata'a ar-rasul, barang siapa yang telah taat kepada Rasul, wa wahhadallaha, dan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam ibadah, la yajuzu lahu, maka tidak boleh baginya muwalatu, untuk bermualah. Ya, simpelnya mungkin bisa diartikan dengan berloyalitas. Muwalatu, berloyalitas, man haddallaha, dengan orang yang menentang Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Ya. Walau kana, walaupun orang tersebut yang menentang Allah dan rasulnya, aqraba qaribin, adalah kerabat terdekatnya. Ya, qarib yakni kerabat, aqrab yakni yang terdekat. Ya, ayah, ibu, anak. Ya, apalagi kerabat yang lebih jauh. Ya, apalagi bukan kerabat, ketika mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh bagi kita untuk mualah, berloyalitas dengan mereka. Nah, ini kewajiban yang ketiga. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan, yang penting kan saya sendiri, saya pribadi sudah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kan saya pribadi sudah mentauhidkan Allah, dan saya tidak berbuat kesyirikan. Kan enggak masalah, saya mau cinta mencintai, sayang menyayangi, bila membela, berloyalitas dengan orang yang ya tidak taat kepada Rasul dan tidak mentauhidkan Allah, kan enggak masalah. Yang penting saya sendiri. Ya. Maka penulis rahimahullah ya memahamkan kepada kita semua bahwa anggapan semacam itu tidak benar. Tidak cukup kita sendiri taat kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Ya, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah, tidak cukup. Sampai ya, kita menjalankan konsekuensi ketaatan tersebut, dan sampai kita menjalankan konsekuensi dari tauhid kita kepada Allah. Di antara konsekuensinya adalah kita tidak berloyalitas dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Ya, terus gimana ini? Ya, berarti memusuhi. Ya, selalu apa berperang dan seterusnya, ya, tidak. Ya. Tidak berloyalitas, ya, tidak mualah, ya, bukan berarti kita selalu menggunakan kekerasan, ya, tidak menjaga kedamaian, tidak seperti itu. Intinya, pada dasarnya harus kita pahami bahwa kita tidak boleh bermualah, ya, atau berloyalitas dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, justru kita harus membenci, ya, orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Nah, sebelum kita melanjutkan membaca dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya, terlebih dahulu insyaAllah akan kita pelajari secara singkat, ya, secara singkat seputar mualah dan mu'adah. Ya, di sini ada dua istilah yang bertolak belakang, ya, bertentangan. Yang pertama adalah mualah. Mualah, seperti yang beliau sebutkan, mualah. Ya, Kemudian lawan dari mualah adalah mu'adah. Adalah mu'adah. Ya. Mualah, mu'adah. Nah, kemudian di sana ada ya, istilah yang serupa dengan dua hal yang berlawanan ini, yaitu al-wala dan al-bara. Mualah berlawanan dengan mu'adah. Ya, kemudian semisal dengan ini mirip, bisa kita samakan, yaitu apa? Wala dan bara. Ya, ini sering kita dengarkan mungkin wala dan bara. Maknanya sama dengan mualah, mu'adah. Ya. Kemudian wala dan bara. Ya, kemudian di sana ada yang ketiga, pasangan yang ketiga juga bertolak belakang. Pasangan yang ketiga dua istilah yang bertolak belakang. Intinya sama. Ini semakin memperjelas bagi kita ya, makna istilah-istilah ini. Pasangan yang ketiga adalah apa? Al-hubbu wal-bughdu. Hub dan bughd. Nah ini. Ya, kita awali dengan mengartikan ini. Hub dan bughd. Karena hub dan bughd, al-hubbu dan al-bughdu, ya, bisa menjadi tafsir dari makna apa? Al-mualah, al-mu'adah, al-wala, al-bara. Nah ini. Al-hubbu, al-bughdu. Apa itu al-hubbu? Al-hubbu maknanya adalah mencintai. Mencintai. Dan al-bughdu maknanya adalah membenci. Nah, ini dua hal yang bertentangan atau tidak? Ya, bertentangan, berlawanan. Mencintai dan membenci. Dua hal yang berlawanan. Nah ini. Sehingga prinsip ini, ya, didasari, memang didasari oleh dua hal ini. Hub, rasa cinta, dan al-bughd, rasa benci. Inilah dasar dari wala wal-bara kita, dan dasar dari mualah dan mu'adah kita. Dasarnya adalah apa yang ada di dalam qalbu, dalam hati. Sehingga kalau kita ingin benar-benar bisa menerapkan prinsip ini yang wajib, karena beliau menyebutkan sebagai perkara ketiga yang wajib. Ya. Maka kita harus memahami bahwa dasar wala dan bara, dasar mualah dan mu'ada adalah ini. Al-hub dan al-bughd. Rasa cinta dan rasa benci. Ya. Mungkin muncul pertanyaan setelah itu. Siapa yang kita cintai? Dan siapa yang harus kita benci? Nah ini. Akhirnya kita terapkan wala dan bara. Siapa yang kita cintai? Ya. Siapa yang kita benci? Ya, kita berkasih sayang, sayang menyayangi dengan siapa, dan saling membenci dengan siapa. Nah ini. Kemudian, ya, setelah tertanam di dalam qalbu, al-hub dan al-bughd, maka akan muncul cabang-cabangnya. Ya, bagaimana sikap kita secara zahir, kalau secara batin tadi, al-hub dan al-bughd, secara zahirnya bagaimana? Bentuk permusuhannya bagaimana? Nah ini. Ya. Ini sekali lagi tiga pasangan ya yang maknanya sama. Al-hub, al-bughd, al-wala, al-bara. Al-mu'adah, al-mu'alah, al-mu'adah. Ya, intinya sama. Ya. Kemudian ya. Sebagaimana yang kita pelajari prinsip ini terserah kita namakan apa, al-hub, al-bughd, al-wala, wal-bara, al-mu'ala, al-mu'adah. Ya. Memiliki dasar dan memiliki cabang-cabang. Ya. Telah kita singgung tadi. Dasar prinsip wala dan bara, wala dan mu'adah, dasarnya adalah ya, rasa cinta dan rasa benci yang ada di dalam qalbu. Ya. Ini dasar-dasarnya. Nah, ini dasarnya. Kemudian, cabangnya adalah perkara-perkara lahiriah. Kalau tadi kan batinnya. Kemudian, cabangnya adalah perkara-perkara lahiriah. Ya. Seperti apa? Ya. Ya, seperti apa? Ya, sangat banyak. Cabang-cabangnya sangat banyak. Ya, sesuai dengan keadaan. Ya. Terkadang, ya, harus apa? Terkadang harus menghajar. Itu di antara bentuk apa? Bara. Ya. Bara, berlepas diri. Ya. Mu'adah, memusuhi dan membenci. Terkadang harus menghajarnya. Menghajar bukan menghajar ya. Bukan menghajar, maksudnya meninggalkan, ya, menjauhi, ya, tidak mengajaknya berbicara, ya, dan semisalnya. Terkadang ini menyesuaikan keadaan sesuai dengan bimbingan dan aturan syariat. Terkadang, ya, dengan menghukumnya, ya, ya. Terkadang dengan bahkan bisa sampai berjihad, berperang melawannya. Ya. Terus gimana? Apakah ini selalu harus diterapkan? Harus selalu diterapkan semuanya? Tidak. Ya. Ada perincian-perincian, ya, rambu-rambu di dalam syariat, ya, terkait dengan menerapkan prinsip wala dan barok secara zahir. Secara zahir, ya. Secara zahir, lahiriah. Ya. Terkadang sampai berperang. Ini diantara bentuk permusuhan kita, mu'adah. Ya, dan bentuk apa? Barok. Ya, berlepas diri kita. Kebencian kita. Ya. Ini terkadang sampai seperti itu. Terkadang tidak sampai seperti itu. Ya. Nah, ini terkait dengan berlepas diri, membenci dan berbarok. Ya. Mu'adah, bermusuhan. Ya. Intinya ini perinciannya panjang. Ya, perlu kita pelajari. Ya, secara lebih mendetail. Nah, tapi mungkin di kesempatan yang lain, atau mungkin kita akhirkan di pembahasan tentang definisi agama Islam, akan disebutkan kembali tentang wala dan barok. Intinya adalah dasar wala dan barok adalah sesuatu yang sifatnya batin, yaitu al-hub dan al-bughd. Jangan sampai ya kita beranggapan cukup kita sendiri, kita pribadi sudah bertauhid, tapi kita masih mencintai orang yang melakukan kesyirikan, enggak boleh. Berarti prinsip atau dasar wala dan barok kita runtuh. Ya. Tidak benar. Kita tidak menerapkan prinsip wala dan barok. Kenapa? Karena dasarnya, pondasinya yaitu al-hub wal bughd tidak kita terapkan. Ya, kita melihat orang melakukan kesyirikan tapi masih mencintainya. Ya. Melihat orang yang tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi masih mencintainya sebagaimana kita mencintai orang-orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar. Jangan sampai hati kita menyamakan orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau tadi apa? Walau kana aqraba qarib, walaupun kerabat terdekatnya. Ya. Bukan ini kerabat saya, bahkan kerabat terdekat. Ya jelas saya lebih mencintai ini. Ya sudah, tapi pertanyaan dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ya. Ya, kenapa lebih mencintai dia? Ya, dibandingkan dengan saudaranya yang benar-benar taat, saleh, ya. Menjalankan ya syariat Islam dengan baik, ya. Kenapa kita lebih mencintai ini? Nah, ini yang banyak apa? Terabaikan. Ya, nampaknya banyak terabaikan oleh ya keumuman kaum muslimin atau banyak dari kaum muslimin. Ya. Ya. Mereka lebih mencintai atas dasar hubungan duniawi, kekerabatan. Ya, atau mungkin bisnis, pertemanan, persahabatan, klub, komunitas, komunitas apa entah, mungkin kendaraan apa mobil, komunitas motor atau mungkin hal-hal yang lain. Ya, bukan atas dasar ya, ad-din, agama. Ini tidak benar. Mestinya wala dan barok kita, siapa yang kita cintai, ya, dan siapa yang kita benci, semuanya ya, diukur dengan apa? Ad-din. Ya, diukur dengan agama. Ya. Yang taat kepada Rasulullah SAW, yang lebih taat kepada beliau, tentunya lebih kita cintai daripada orang yang kurang taat kepada Rasulullah SAW, walaupun dia aqraba qarib, kerabat terdekat kita. Nah ini, ya sulit kan? Masa saya gak sayang sama anak saya sendiri? Ya, masa saya gak sayang? Masa saya lebih sayang kepada orang itu orang lain, bukan keluarga saya, ini keluarga saya. Ya bagaimana lagi? Orang itu walaupun keluarga kita, tapi lebih taat kepada Rasulullah SAW. Ya, ya keluarga saya ini, ya walaupun keluarga saya, tapi ya Allahul Musta'an. Keadaannya begini dan begitu, tidak taat. Atau bahkan na'udzubillah melakukan kesyirikan. Atau bahkan tidak sholat. Ya gimana? Masa saya samakan? Ya, masa saya samakan? Nah, ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu, agar kita mampu menerapkan prinsip wala dan bara ini dengan benar, ya, kita harus mengingat bahwa dasarnya adalah al-hub wal-bughd. Ingat dasarnya. Cinta kita kepada siapa dan rasa benci kita kepada siapa. Ya. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan dalil, ya, bahwa menerapkan prinsip al-hub al-bughd, al-wala al-bara, al-muwala dan al-mu'adah itu adalah perkara yang wajib. Beliau menyebutkan dalil, dalilnya dari surat Al-Mujadilah ayat 22. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تجد engkau tidak akan mendapati, tidak akan mendapati, menjumpai kauman, suatu kaum, orang-orang, yu'minuna billah, yang mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, hari kiamat. Ya, benar-benar dan jujur di dalam beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Engkau tidak akan mendapati ada orang-orang yang jujur di dalam keimanan tersebut, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ya, mereka saling cinta mencintai, sayang menyayangi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Walau kanu, walaupun mereka yang menentang Allah dan Rasulnya adalah aba'ahum, ayah-ayah mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga dan kerabat mereka. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang jujur dalam beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, dalam keadaan mereka masih sayang menyayangi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun kerabat terdekat, ayah, anak, saudara, ya, keluarga. Ulaika, mereka itu, ini orang-orang yang benar-benar beriman, sehingga tidak berloyalitas, tidak sayang menyayangi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya walaupun kerabat dekat. Mereka itu kataba fi qulubihimul iman, ya, telah Allah tetapkan, ya, telah Allah tetapkan di dalam qalbu-qalbu mereka keimanan. Ya, Allah tetapkan, Allah kokohkan keimanan di dalam qalbu mereka. Ya, nanti insyaallah akan kita simpulkan, ya, beberapa keistimewaan orang-orang yang menerapkan prinsip wala dan bara. Keistimewaan, ya, sekaligus efek positif, akibat baik, ya, balasan dari Allah bagi orang-orang yang menetapkan prinsip wala dan bara dengan benar, secara serius. Ya, Allah berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min, dan Allah kuatkan mereka, ya, dengan pertolongan darinya. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْأَنْهَرِ, ya, dan Allah masukkan, Allah akan memasukkan mereka ke dalam jannah-jannah, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. خَالِدِينَ فِيهَا, mereka kekal di dalamnya. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepadanya. أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ, mereka itu adalah Hizbullah, golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ya, perhatikanlah, ya, sesungguhnya golongan Allah itu merekalah yang beruntung. Naam. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ya, menyebutkan, ya, menerangkan bahwa ada korelasi, hubungan ya, antara keimanan dengan prinsip wala dan bara. Iman yang benar pasti akan menumbuhkan wala dan bara yang benar. Seseorang yang tidak menerapkan wala dan bara, ya, masih cinta mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, berarti ada sesuatu di dalam keimanannya. Ya, bisa jadi dia orang munafik. Ya, benar-benar tidak beriman, hanya saja menampakkan beragama Islam. Tapi sebenarnya ya dia tidak beriman, munafik. Ya. Atau mungkin dia masih beriman, hanya saja imannya lemah sehingga masih wala dan bara, atau masih apa, berwala, cinta mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya karena kelemahan imannya. Ya. Ya, entah yang mana. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini adanya hubungan yang erat, keterkaitan yang sangat erat antara keimanan yang tulus, yang jujur, dengan prinsip wala dan bara. Ya, kejujuran iman ya pasti akan mendorong untuk ya menerapkan prinsip wala dan bara. Ya, Allah berfirman seperti tadi, ya, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, cinta mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah ayah mereka, anak mereka, saudara mereka, atau keluarga dan kerabat mereka. Tidak. Orang beriman tidak akan cinta mencintai dengan siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah ini. Nah sekarang, ya tidak usah jauh-jauh. Tinggal kita, ya terapkan pada diri kita. Ya kita nilai, kita ukur. Ya. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya dari kalangan keluarga kita dan kerabat kita, ya bagaimana perasaan kita kepada mereka? Masih senang begitu? Seolah tidak ada sesuatu. Padahal sekian banyak maksiat mereka lakukan. Sekian banyak perintah dan kewajiban dari Allah mereka, ya, tinggalkan. Ya, nah gimana ini? Ya, manhaj salaf adalah manhaj yang benar, tetapi keluarga dan kerabat kita ini tidak berpegang dengan manhaj salaf. Nah, gimana ini? Ya. Tapi nanti jangan sampai salah paham ya. Nanti pulang-pulang langsung ya marah-marah keluar, bukan itu maksudnya. Ya, ya sudah, terus caranya ya kita harus mendakwai mereka, kan begitu. Kita harus memiliki sifat rahmah. Kita tidak ya apa tidak sampai keliru, atau jangan sampai keliru di dalam menerapkan prinsip wala dan bara. Ya. Demikian juga terkait dengan sikap lahiriah kita, bagaimana juga harus sesuai dengan rambu-rambunya. Ya. Prinsipnya tadi, ya. Ya, kita ukur diri kita, ya. Keluarga kita, sahabat kita yang menentang Allah dan Rasulnya banyak. Ya. Sahabat dari kalangan teman-teman kita yang dulu berteman dengan kita, ya. Terus gimana perasaan kita kepada mereka? Sama saja. Ya, atau bahkan lebih kita cintai daripada ikhwan-ikhwan kita sendiri. Ikhwan-ikhwan salafiyin al-sunnah wal jamaah, atau gimana? Nah ini tinggal kita ukur masing-masing, ya, ukur masing-masing sebagai koreksi dan evaluasi. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman seperti itu, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka cinta mencintai, sayang menyayangi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, ketika mereka menentang Allah dan Rasulnya, ya sudah, kita tidak mencintai mereka. Ya. Justru kita membenci mereka. Ya, karena Allah. Ya, bukan karena duniawi, karena hawa nafsu, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dapat kita simpulkan dari ayat ini beberapa keistimewaan. Dari ayat ini saja. Adapun dari dalil-dalil yang lain ya mungkin sangat banyak. Namun dari satu ayat ini dapat kita simpulkan beberapa keistimewaan orang-orang yang menentang orang-orang yang menerapkan prinsip wala dan bara dengan benar. Ya, keistimewaan pertama, ya. Keistimewaan pertama ya adalah ya katsbul iman fi qulubihim. Orang yang menerapkan prinsip wala dan bara dengan benar, ya. Ya. Akan dikokohkan di dalam kalbu mereka keimanan. Imannya akan semakin kokoh. Orangnya istiqomah. Ya. Akan lebih istiqomah. Ya. Berbeda halnya dengan orang-orang, ya sudah, yang santai-santai saja dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, dia rangkul, bergaul bersama, candaria, dan seterusnya. Soalnya tidak ada sesuatu. Nah, ini biasanya akan goyah yang seperti ini, karena tidak menerapkan prinsip wala' dan bara'. Ya, bagaimana tidak goyah keimanannya? Ketika dia berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kan tentunya dia akan melihat sekian banyak, ya, pelanggaran syariat. Ya, tidak hanya pelanggaran secara zahir, atau tidak hanya pelanggaran di dalam ibadah, ya atau muamalah, bahkan pelanggaran dalam akidah, ya kan, kesyirikan dengan lisan, kesyirikan dengan ini dan itu, banyak, ya. Demikian juga akan dia lihat kebid'ahan-kebid'ahan, intinya sekian banyak kemungkaran, pelanggaran syariat, ya, akan dia lihat, dia saksikan. Tetapi dia masih berusaha untuk tetap bersama mereka. Gimana ini? Kira-kira mana yang akan melemah, ya? Imannya. Akhirnya lambat laun dia akan menganggap pelanggaran-pelanggaran itu adalah perkara biasa. Apa-apa. Wah, mungkin dulunya pas awal-awal, mohon maaf, awal-awal mengaji, mungkin wah semangat. Ya. Semangatnya kebablasan mungkin itu. Terlalu kaku, terlalu keras, tidak menerapkan rambu-rambu. Ya. Syariat ya di dalam bermasyarakat ya kurang. Karena terlalu semangat. Tapi lambat laun, walak wal baraknya tidak dia terapkan, akhirnya, ya lembek juga, loyo juga. Gimana ini? Dulunya begini, sekarang begini. Ya, dulunya semangat sekali, sampai kebablasan. Setelah itu, loyo, lembek. Lah, gimana ini? Nah, karena gak seimbang kan begitu ya. Harusnya kan pertengahan. Ya, sesuai dengan rambu-rambu syariat, ya, dan tetap menerapkan prinsip walak dan barak yang benar, yang rinciannya sangat panjang. Sangat panjang, ya perlu kita pelajari ya sedikit demi sedikit. Nah ini keistimewaan yang pertama. Kita menerapkan prinsip wala' dan bara' dengan harapan keimanan kita semakin istiqomah, semakin kuat dalam qalbu kita. Keistimewaan yang kedua adalah at-ta'yid biruhim minallah. Ya, mendapatkan kekuatan ya, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang-orang yang menerapkan prinsip wala' dan bara' dengan benar lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah di setiap urusannya. Ya, di dalam kehidupannya, di dalam berdakwah, ya dan seterusnya, menerapkan prinsip wala' dan bara' akan mendapatkan ta'yid biruhin minallah. Ya, kekuatan. Ya, dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan yang ketiga adalah dukhulul jannat. Ya, akan Allah masukkan ke dalam jannah. Ya. Sehingga masuknya dia ke dalam jannah lebih terjamin lagi. Ya, lebih terjamin lagi. Ya, dibandingkan dengan orang yang lemah ya di dalam menerapkan prinsip wala' dan bara'. Keistimewaan yang keempat ya, ridhollahi anhum. Allah akan meridhai mereka. Ya, Allah akan meridhai mereka. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, terus apa maksudnya ridha itu? Ya, terus kenapa kalau diridhai oleh Allah? Ya, subhanallah. Ridwanullah, mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Bahkan nikmat yang paling besar. Ya. Jangan kita samakan ridha dari Allah dengan ridhanya makhluk seorang manusia kepada kita. Oh, dia ridha kepada saya. Ya, makhluk ini. Ya, tentunya berbeda dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha dari Al-Khaliq, yang maha pencipta. Ya. Oleh karena itulah, nikmat terbesar penduduk surga, ahlul jannah, di dalam jannah, nikmat terbesarnya itu apa? Makan, minum, begitu. Makan, minum, atau apa memiliki istri yang banyak, begitu. Wah, nikmat. Ya, memang itu nikmat yang besar. Nikmat yang terbesar, ya, yang didapatkan oleh ahlul jannah, penduduk surga, di dalam jannah, surga, adalah ridwan minallah. Ketika mereka mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah. Oleh karena itulah Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran bagaimana? Wa ridwanun minallahi akbar. Dan ridwan, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih besar. Maka itu lebih besar. Ahlul jannah, ketika dimasukkan ke dalam jannah, awal-awal mereka dimasukkan ke dalam jannah, masih ada kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu mengurangi nikmat atau tidak? Mengurangi nikmat. Masih ada kekhawatiran. Kenapa khawatir? Ya, masih ada kekhawatiran dikeluarkan dari jannah. Masuk dalam jannah enak ya, Masya Allah, dan seterusnya. Ya, tapi masih ada kekhawatiran. Waduh, kalau dikeluarkan gimana kan? Soalnya begitu mungkin bahasanya, saya nggak tahu. Ya, tapi pada suatu ketika, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka, ya, "Uhillu 'alaikum ridwani fala ashatu 'alaikum ba'dahu abada." Ya, aku halalkan untuk kalian wahai ahlul jannah keridhaanku, maka aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Nah, ketika Allah menyatakan demikian kepada mereka pada suatu waktu, ya. Ya, maka penduduk jannah ya mendapatkan nikmat yang sangat besar, yaitu ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu hilanglah kekhawatiran mereka tersebut. Ya, mereka tidak lagi khawatir akan dikeluarkan dari jannah. Tidak lagi khawatir ya akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menyatakan demikian. Uhillu 'alaikum ridwani fala ashatu 'alaikum ba'dahu abada. Sudah tenang. Ya, ayem. Ya. Nah, ini ya juga di antara keistimewaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang menerapkan prinsip wala dan bara dengan benar, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang berikutnya pula adalah waradhu anhu. Mereka akan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang menerapkan prinsip wala dan bara, ya, akan ridha kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka akan ya mendapatkan berbagai nikmat dari Allah sehingga mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan berbagai nikmat terutama di dalam jannah sampai akhirnya ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka, tidak akan murka kepada mereka selama-lamanya. Demikian pula mereka karena mendapatkan sekian banyak nikmat dalam jannah, mereka pun ridha kepada Allah. Ya. Kemudian keistimewaan yang berikutnya adalah ulaika hizbullah. Nah, inilah yang dikatakan hizbullah. Ya, golongan Allah. Golongan Allah adalah orang-orang yang menerapkan prinsip wala dan bara. Ya, ulaika hizbullah. Ya, siapa di antara kita yang ya yakin bahwa kita ini termasuk hizbullah, golongan Allah? Ya, siapa yang yakin? Ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hizbullah, bukan hizbullah nama partai atau nama ormas atau apa, bukan. Hizbullah yang benar-benar hizbullah di sisi Allah Subhanahu wa taala, benar-benar golongan Allah. Ya, siapa yang yakin? Yang benar-benar menjadi hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah orang-orang yang ini menerapkan prinsip wala dan bara dengan benar lillahi taala. Tidak sayang menyayangi, ya, cinta mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mereka itulah hizbullah. Ya, golongan Allah. Nah, kemudian ya, keistimewaan yang terakhir yang disebutkan di dalam ayat ini ya, adalah ala inna hizballahi humul muflihun. Orang-orang yang menerapkan prinsip wala dan bara akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya. Artinya, ya, sebaliknya, orang yang tidak menerapkan prinsip wala dan bara, ya, berarti apa? Beruntung atau tidak? Tidak. Rugi. Ya, celaka. Nauzubillah. Ya. Beruntung, muflihun. Apa itu al-falah yang tadi kita artikan dengan beruntung? Al-falah, ya. Artinya adalah mendapatkan apa yang diinginkan, disukai dan selamat dari apa yang ditakuti. Nah, itu al-falah. Ya, itu al-falah. Jadi orang-orang yang demikian beruntung mendapatkan apa yang diinginkan, diharapkan, sekaligus selamat dari hal-hal yang dikhawatirkan, ditakutkan di dunia dan di akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menerapkan prinsip wala dan bara dengan benar. Ya, tentunya kita beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani firman Allah taala ini. Kita yakini bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini benar. Isinya benar, kandungannya benar. Ya, oleh karena itu ya semestinya kita terdorong untuk menerapkan prinsip wala dan bara sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Allah taala dan Rasulnya. ya tidak sayang menyayangi, ya cinta mencintai, kasih mengasihi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jangan anggap biasa kemungkaran yang kita lihat, ya jangan anggap biasa. Jangan kita samakan orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Jangan kita samakan orang yang bertauhid dengan orang yang tidak bertauhid. Harus kita bedakan. Mau enggak mau harus kita bedakan. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang membedakannya. Maka kita harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita samakan. Ya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Ya. Apakah kami menjadikan orang-orang muslim ya sama seperti orang-orang yang berdosa, yang mujrim? Ya tidak. Intinya dua golongan yang tidak bisa disamakan, ya jangan kita samakan. Ya, yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita berloyalitas dengannya adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Ya, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan sore hari ini. Ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.